أربعة ثلاثة اثنان واحد. Baik, Bu ya. Banyak juga Bu ya, yang terjadi seperti ini Bu ya. Seperti tadi dikatakan kalau memang pekerjaan atau yang kita makan adalah barang haram, memang itu sudah jelas Bu ya. Tapi ada seorang karyawan, memang kalau dilihat dari zahirnya pekerjaan adalah halal karena dia seorang karyawan. Tapi ternyata seorang karyawan ini punya kebiasaan buruk misalnya Bu ya. Artinya dia suka membelikan hasil uangnya itu untuk barang haram. Baik. Itu bagaimana Bu? Baik, tadi kita memang kepotong. Kita tadi mau berbicara cara mengambil haram, ada cara membelanjakannya. Jadi memang betul, uang halal itu belum cukup, belum tuntas. Ada hisabnya. Sebab tidak semua yang halal menyelamatkan kita. Apalagi yang haram. Yang haram digunakan kebaikan enggak ada dan nilainya, haramnya jelas, dosanya pasti. Misalnya, saya mencuri untuk membantu orang. Membantunya enggak dapat pahala. Mencurinya pasti dosa kan? Gak ada untungnya. Dan yang halal belum tentu orang selamat dengan yang halal. Makanya kalau jujur ya dengan bahasa iman, kalau orang tidak banyak duitnya itu lebih aman. Hasilnya begitu. Sebab duit itu akan ditanya. Mencarinya repot, harus mencarinya harus dengan yang halal, belanjakannya. Halal meres keringat, masya Allah. Mulai pagi sore halal bersih. Tak taunya dibelikan baju untuk istrinya yang baju itu, masya Allah, mohon maaf, banyak cendelanya. Sehingga oleh istri dipakai setiap saat. Suami yang sudah panas kena terik matahari ini diam-diam nabung dosa setiap saat dipakai. Tidak disadari itu. Atau digenikan dibelikan untuk sesuatu yang bermaksiat terus. Seolah-olah dia sudah cari yang halal, tapi ternyata dipakai untuk yang haram, nabung terus ya. Jadi ternyata yang halal belum tentu selamat. Dengan yang halal belum tentu selamat. Jadi halal sendiri dibagi dua nanti. Halal yang mengarahkan ke surga, halal yang ke neraka. Halal yang mengarahkan ke surga dibelanjakan yang benar. Barang halal belum tentu kita belanjakan menjadi halal. Bisa saja kita belanjakan sesuatu yang tidak benar untuk bermaksiat. Maka saat itu yang tadi halal mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga Allah menjaga kita semua insyaallah. Ya, pemirsa, kita kembali nantikan partisipasi pemirsa di 0231 375 5333. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Kepada Ustaz Guru Yaya. Iya. Saya penggemar fanatik mungkin kata Bu Yaya, mungkin tiap minggu saya ke sana itu di Pondok Al-Bajah sebenarnya. Iya. Ini masalah BP tadi berapa BP? Cuma permasalahannya gini Pak ya. Saya kan menjalani usaha. Jadi ngambil pabrik A atau B, cuma ngejualnya bukan ke yang ngasih BP-nya gitu Pak. Terkadang kan di pabrik ngasih BP. Nah, saya butuh bayar untuk karyawan, uang saya nggak ada. Nah, memang kata Bu ya, apapun bentuknya itu dosa besar. Saya yang ingin saya tanyakan itu solusinya itu bagaimana? Saya mendapat kerjaan posisi begini dari pabrik dikasih giro untuk bayar karyawan, saya itu nggak ada. Nah, sedangkan karyawan kan istilahnya butuh untuk beli beras, apa. Jadi kata, ya Allah bagaimana saya solusinya? Nah, saya kadang-kadang sama temen, ini Pak ada biro, terserah mau ngasih berapa lah, mau kasih berapa. Cuma pada umumnya ada sebagian berapa persen, saya nggak pakai yang kayak gitu. Saya mungkin sama temen yang mengerti, terserah mau dikasih berapa. Ya akhirnya dia ngasih misalnya 1 juta, 1 juta, cuma saya ada rasa terima kasih tuh, kasihlah berapa gitu, satu gitu. Kedua Pak, akhirnya dengan ada sistem pembayaran BG, saya pun bikin BG sendiri. Karena apa Pak, saya kan sedang bahan baku, kadang-kadang kalau belum ada jaminan, itu bahan baku nggak ngasih. Nah, pikiran saya Pak, kan saya setor barang dikasih cek, tahunnya kan bulan depan. Ya pun sebaliknya, bukan saya punya duit. Ya ini maaf Pak Budaya ya, bukan saya punya duit karena saya mengandalkan dari pabrik nanti bulan depan. Makanya saya buka giro sendiri. Ya udah saya belanja bahan, kain, sesuai nanti nanti bos saya ngasih bayarnya tanggal bulan sekiannya gitu. Jadi tapi saya percaya biaya mungkin bisa ngasih penjelasan. Karena pada prinsipnya saya ingin usaha ini berkah, barokah gitu loh. Mungkin saya sendiri saya orang lurah. Mungkin ini Bu Yaya juga mungkin sudah dapat undangan di pengajian ya. Makanya salah satu saya usulkan, saya fanatik sekali sama Buya dengan berdakwah keikhlasannya, sampai-sampai saya mendengarkan radio Asunak, radioku itu enggak pernah tinggal. Semoga Bu Yaya diperpanjangkan umurnya, amin, diberi kesehatan dan berdakwah dengan ikhlas. Amin. Baik, mungkin itu saja. Saya mohon penjelasannya dengan supaya saya mengerti. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab ya. Baik, boleh. Mungkin satu-satu. Kita satu saja kita jawab. Karena ini kelihatannya penting sekali dengan problem yang terjadi. Apa yang disampaikan oleh penanya yang katanya fanatik kepada kami. Kami tidak pantas untuk difanatiki dan tidak perlu difanatiki. Yang perlu kita bangun adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyelamatkan. Sebab kalau orang berubah menjadi fanatik, nanti kalau saya salah tidak ada ditegur nanti. Tapi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah bagaimana kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Terserah setelah itu pakai bahasa apa. Didoakan dan sebagainya. Baik, terima kasih atas kehadirannya di majelis dan keistiqomahannya. Dan ketahuilah bahwasanya berkat istiqomah panjenengan inilah yang menjadikan majelis ini jadi makmur. Jadi makmur. Dan insya Allah barokahnya akan merata kepada semuanya. Amin. Adapun yang disampaikan ini, kami terlepas dari siapa yang melakukannya. Bukan harus Anda, siapapun yang melakukan yang sama. Kebenaran harus didengar, harus dipatuhi. Kalau tadi kasusnya adalah atasan kita, bos, yang memberikan giro kepada kita. Sebetulnya giro itu kan ada nilai uangnya ya. Anggap saja cairnya bulan depan. Sebetulnya hanya menggeser waktu saja kan. Kalau memang ada niat baik dari bos yang atas itu, menggeser waktu ya. Daripada duit cair bulan depan, kan sama-sama cairnya, dikedepankan kan bisa. Waktu itu kan tidak ada beda sebetulnya. Hanya mau atau tidak merubah itu semuanya. Mohon maaf, sebab kalau sudah unsur yang menikmati keuntungan itu, susah melakukan itu semuanya. Misalnya, seorang bos masa kalau bisa punya perusahaan gede, tidak punya uang untuk menggaji, diajukan begitu saja. Misalnya semua karyawannya jumlahnya 1.000, 1 juta menjadi 1.000, silakan. 1 juta kali 1.000. 1 miliar, baik. Sebulan. Duit 1 miliar apapun bentuknya harus dikeluarkan kan bulan depan ya? Iya. Baik. Apa bedanya dikeluarkan bulan depan dengan sekarang? Kalau untuk mencari untuk Allah Subhanahu wa taala. Bulan sekarang, hari ini atau bulan depan sama-sama harus mengeluarkan kan. Yang menjadikan berat adalah unsur karena kita mengambil keuntungan di balik itu semuanya. Ketahuilah, kalau memang dia sudah tidak ada unsur mencari keuntungan, bagi orang yang punya uang ini, yang punya pekerjaan, yang mempekerjakan orang banyak, sangat mudah untuk mengajukan. Kenapa? Sama-sama saya harus mengeluarkan uang. Lebih baik saya cari ridha Allah daripada saya hanya memberikan giro bulan depan, ya kan? Di situ ada permainan nanti untuk jual giro lebih murah dan sebagainya kalau lebih butuh. Kalau kepada pengusahanya sendiri, bosnya sendiri mungkin terarah jual kironya lebih ringan kan? Tetapi tetap ada unsur. Kalau memang hebat ini, bos ini ya, menjual hebat, kasih giro, nanti jual ke sini. Bagaimana? Yang belum butuh duit ya jangan dijual kepada kami gironya. Kalau sudah butuh duit, jual ke sini. Tapi utuh 1 juta. Kenapa tidak bisa seperti itu? Sama-sama kan? Bisa mengeluarkan duit. Giro. Boleh Anda membuat giro, tapi jual dengan harga yang sama. Karena apa? Karena yang niat nolong kan dia. Kenapa susah? Jadi solusinya adalah orang menolong harus benar nolong. Saya jual, saya mengeluarkan giro 1 juta, bulan depan keluarnya. Ternyata orang ini butuh, jual kepada orang lain. Nggak apa-apa, nilainya berapa? 1 juta. Maksudnya itu, giro itu adalah jaminan. Kan saya pinjam duit kepadamu 1 juta, ini loh jaminannya. Kan begitu sepertinya. Gak ada masalah dalam dunia Islam ada jaminan. Jaminannya giro ini ada nilai uangnya. Saya gak punya apa-apa kecuali giro ini, tolong giro ini pegang. Kalau ente gak mau nuker sendiri nanti saya kembalikan, saya yang menjual. Tapi tetap pinjamnya duit berapa? 1 juta. Atau kalau memang tidak bisa begini caranya. Kira saya berikan kepada Anda 1 juta. Tapi Anda butuh duit. Tapi kiranya keluarnya berapa? Bulan depan ya? Bulan depan. Anda boleh kiro titipkan di orang lain. Anda boleh, ini solusinya. Anda titipkan, ini saya punya kiro 1 juta. Terus apa maksudmu? Saya pinjam duit 500 ribu, jaminannya ini. Maksud kalau terus, kalau sudah kiro jatuh tempo, nanti saya embel, saya kembalikan, kironya saya tukar sama, saya jual sesuai dengan harganya, 500 saya bayar. Nggak ada masalah. Jadi, Anda meminjam saja kepada orang senilai 500. Pun dia bisa minjemin duit, kan? Misalnya itu tadi. Maksudnya misalnya. Maksudnya, orang yang saya kasih giro 1 juta. Diberikan kepada Anda. Anda punya, Anda mau beli giro. Kalau mau beli giro punya duit atau tidak? Punya. Punya, baik. Kalau giro dijual kepada Anda, 1 juta menjadi 100 ribu, kan? 100 ribu. Anda memanfaatkan berapa? 100 ribu. Dalam tempo sebulan, ya? Sebulan. Anda jahat, kan? Jahat. Kalau bang Anda lihat nolong, kan begini. Sudah ambil saja duit 900 ribu, tapi giro saya pinjam. Nanti kalau sudah pada waktunya, ya saya tuker. 100 tak kembalikan lagi ke kamu. Kan tidak ada masalah kalau niat nolong. Ini kalau sudah ada niat unsur jahat. Jadi ternyata dalam urusan begini, jujur saja dia. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau panjenengan alam Mas Ruslan, ingin niat baik, selesai. Tapi kalau, wah ini rugi dong, duit mandek. Dipinjem, wah ini kalau ada unsur begini. Kan sama-sama mengeluarkan duit, dirubah niatnya menjadi niat yang mulia. Itu adalah di dalam Islam. Karena jangan sampai orang melarat, orang yang tidak punya ini terus terjepit. Ini secara umum rumusnya seperti itu, solusinya adalah seperti itu. Dan budaya, biarpun menjadi kebiasaan, kita tidak boleh ikut budaya. Dan alhamdulillah banyak orang-orang berhasil gak urusan dengan yang demikian ini. Karena berurusan dengan Allah yang maha kaya, gak usah pusing. Semakin tawakal kepada Allah, Allah semakin perhatian. Semakin takut kepada Allah, semakin takut melarat, maka Allah tidak tolong nanti. Jadi ini adalah yang harus perhatikan, Masya Allah. Dengan Anda termasuk yang sangat perhatian kepada ini, Anda pengen, Anda punya dua kebaikan yang terlihat di sini. Anda ingin memperhatikan karyawan Anda. Sekaligus Anda juga pengen disiplin ya tadi. Ya. Bagaimana waktu tepat, kemudian dengan karyawan yang pengen menolong dan sebagainya. Akan tapi alangkah sempurnanya jika itu semua adalah harus Anda barengi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Yang lalu biarkan berlalu. Barangkali yang belum pernah mendengar apa yang kami sampaikan pada hari ini, Allah akan mengampuni itu semuanya. Tadi ke depan hari harus proses. Kalau saya adalah bos, baik. Berarti saya harus mencari dana 1 miliar. Kan bukan dana hilang. Yeah. Untuk gaji karyawan saya yang jumlahnya 1.000, 1 miliar lillahi ta'ala, saya ingin mengajukan gaji itu semua. Daripada giro 1 bulan. Masya Allah, jihad. Jihad luar biasa di jalan Allah. Pengen menghindar daripada urusan riba. Tidak mengajari orang riba. Mulia. Dan sangat mudah bagi orang mencari kemuliaan. Tapi kalau di Malaysia, sedar 1 miliar itu kalau 100 ribu, jangan banyak. Kalau punya karyawan 1.000, gaji 1 juta. Setiap giro 1 nilainya dikurangi 100.000. Kalikan 100.000 kali 1.000. Berapa itu? 100 juta. 100 juta. Tenang-tenang saja. Sebulan sudah gaji pegawai balik 100 juta. Nikmat. Nah, karena ini yang menjadikan berat. 100, ada untungnya cuma 100.000 toh, tapi jadi berat. Barangkali ini karena permasalahan sangat penting. Semoga Allah menjaga kita dari urusan yang haram. Anda barang semua yang pernah berkecimpung dalam dunia ini, mudah bagi Allah untuk mengangkatnya. Jangan pesimis, optimis. Allah Maha Kuasa. Anda bisa menyelamatkan semuanya, insya Allah. Kalau Anda niat dan sungguh-sungguh, baik. Semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, kita terima. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa? Dengan Ibu Eni. Ibu Eni. Bangga Ibu. Ya, mau bertanya tentang ini junub. Dengan janabah, Bu. Junub mandi besar. Heeh. Pakai air panas yang hangat. Itu hukumnya apa? Baik, Bu. Ada lagi, Bu? Terus ini, Pak. Waktu kan di sekolah kan, kita mengumpulkan tabungan dari anak-anak. Terus pada akhir tahun kan, dikembalikan. Tapi si ibu-ibu kan ngasih ke gurunya, dia ucapkan terima kasih. Ya, sekian aja, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bu ya. Kalau ada masalah. Enggak. Cuma satu lagi penelponnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan hamba. Iya. Mangga pertanyaannya Pak. Ya, umpama saya punya kondisi, punya anak kos. Terus karena saya sudah terjadi banyak, saya punya tempat. Akhirnya tanah saya itu dibangun pondok pesantren, tapi bukan diwakafkan. Hidupnya diwakafkan. Tapi hasil bangunannya yang disumbangkan orang-orang kampung. Selama 80 tahun kemudian, kantripnya enggak ada. Sehingga dengan ini pondok tadi dibikin rumah. Bolehkah sampai tempat ini pondok tadi yang tadi dibikin rumah? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Yang pertama tadi apa? Mandi besar, Bu. Baik, dengan mandi besar. Itu adalah fikihnya, ada sedikit fikih tentang mandi besar ada sendiri. Yang mewajibkan mandi besar ada 5. Yang satu adalah keluar mani biarpun tanpa bersenggama. Yang kedua, bersenggama biarpun tidak sampai keluar mani. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan. Orang melahirkan wajib mandi. Kemudian haid, kemudian nifas. Ada lagi tambahan orang mati harus dimandikan. Ini adalah pembahasan khusus. Kemudian cara mandinya sangat sederhana. Meratakan air yang bisa dipakai wudu, atau air yang suci, air yang asli. Suci mensucikan, air mutlak bahasa fikihnya. Cuman kadang bingung dengan air mutlak. Pokoknya air asli saja, keluar dari bumi, turun dari langit, asli. Ya, yang belum bercampur dengan teh, kopi, segala macam ya. Air itu bisa dipakai untuk mandi, asalkan diguyur ke sekujur wudu dengan niat. Nggak usah pakai bahasa Arab pun boleh ya. Dipermudah, sebagian orang harus pakai nawaitu, nawaitu, lusulah. Akhirnya nggak hafal, lalu nggak mandi besar. Niat mandi besar karena Allah biur sekujur tubuh, nggak pakai sampo pun boleh ya. Yang penting merata air itu sampai ke kulit-kulit semuanya. Itu adalah sah mandi besar, dan setelah itu boleh sholat ya. Boleh membaca Al-Quran. Orang junub, haid dan sebagainya. Adapun airnya, asalkan air itu asli, biarpun itu digodok, itu adalah boleh. Asalkan jangan waktu mendidih, nanti kulitnya yang menghangus ya. Jadi kalau anget boleh nggak, air dingin pun boleh. Karena kalau panas dan anget hanya makruh. Tapi kalau mendidih haram, karena merusak kulit ya. Kecuali kita kuat dengan air mendidih. Jadi intinya air itu asli, air digodok nggak ada masalah. Air masak, mungkin kita kayak, saya kalau nggak mandi dengan air masak nggak bisa, ya boleh saja. Mandi besar dengan air masak, wudu dengan air masak nggak ada masalah. Hangat boleh, dingin boleh, ya asalkan tidak berbahaya kepada kulit kita, itu adalah sah-sah saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya. Yang kedua adalah mengumpulkan tabungan dari anak-anak murid-murid Bu ya. Terus kemudian di akhirnya, oh ibu yang mudah memberikan ibu. Masya Allah ibu. Kalau ada ibu menabung, anak-anak ibu, putri ibu menabung di sebuah sekolahan, nabungnya 10 juta, keluar 10 juta kan? Iya. Nah, itu adalah benar, nggak ada masalah. Kok ibu senang, Masya Allah anak saya bisa menabung sampai 1 juta anggap saja itu. Ibu senang 100 dikasihkan kepada gurunya. Gurunya, maka itu adalah tidak ada masalah. Bahkan jangankan cuma 100 ribu. Kalau ibu dengan sukarela, ya sudah saya tidak mau mengambil duitnya, saya berikan ke sekolahan semuanya. Baik, itu adalah suatu hal yang sangat mulia. Karena itu memberi dan tidak ada hubungannya dengan urusan riba tadi, nggak ada sangkut pautnya. Itu baik, memang harus seperti itulah. Kita bersyukur tentang apa, kebaikan sudah dikumpulin, dijaga anak-anak kita, kita ucapkan terima kasih. Memang seharusnya seperti itu, kita berterima kasih dengan sekolahan. Jangan kalau sudah bayar SPP sudah selesai, oh tidak, anak kita dididik di situ, nyumbang pondok, nyumbang apa, madrasah, nyumbang SD, nyumbang. Itu bagus, suatu kemuliaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, baik. Kemudian yang berikutnya Bu ya, tentang ada tanah wakaf yang di wakaf apa tidak wakaf ya, tadi? Kayaknya tanah pribadi tadi. Tanah pribadi, dengar, ya. Tanah pribadi dibanguni sesuatu yang wakaf. Mm-mm. Itu boleh saja, akan tapi begini, harus ada perbincangan antara yang punya tanah dengan yang mewakafkan. Sementara kalau tak bangunan wakaf, Sebab kalau bangunan wakaf di tanah yang bukan wakaf, ini bermasalah nanti. Kalau yang punya tanah itu mengizinkan, berarti ini adalah mengizinkan sampai tanah wakaf tidak boleh dirubah ini. Seperti orang, kalau ada orang mengizinkan kita membangun di rumah tanahnya, silakan membangun di rumah saya, mangga-mangga, disaksikan oleh banyak orang, persilahkan. Ini adalah terserah dibangun. Nah, jadi memang tidak mempunyai memiliki, tapi hak pakai. Sampai kapan? Sepuasnya. Tidak ada batasannya. Kalau ada setahun. Lah kalau ada orang mengizinkan, orang balek akil mengizinkan orang bangun di rumahnya, itu adalah hak pakainya selamanya. Tidak ada batasannya. Sama. Ini makanya dalam urusan fikih, kalau ada orang balek akil bekerja di tempat kita tanpa ada ikatan kerja, enggak wajib gaji loh itu. Ada orang dewasa kok ikut kita kerja. Ya saya ikut kerja, ya ikut saja. Orang dewasa, enggak wajib kita gaji. Ya, karena apa? Dia sendiri memberikan sukarela jasa itu. Tanpa ada ikat. Kalau anak kecil, anak yang belum berakal, kok bekerja di tempat kita, wajib kita beri namanya ujur domisil, gaji yang semestinya. Sama. Kalau ada kita mengizinkan orang bangun di sini, secara hukum di hadapan Allah ya, kalau hukum masalah negara lain cerita, nggak ada sertifikat. Hukum negara, Anda mengizinkan, Anda harus tahu akibatnya kan. Anda mengizinkan bangunnya kayak begini, Anda diem, Anda rela, Anda berakal, Anda balik. Nah ini, maka itu adalah mengizinkan. Jadi tidak apa-apa bangun begitu, tapi tidak boleh dibongkar nih, sampai bangunan itu sendiri rusak. Dan tidak boleh dirusak. Sampai bangunan itu sendiri rusak. Lah kalau ternyata, bangunan ini ternyata santrinya habis, bolehkah dijadi rumah? Tidak boleh dijadikan rumah. Karena tidak sesuai dengan orang yang menghibahkan dulu atau mewakafkannya. Mewakafkan bangunan itu dulu adalah untuk santri, untuk santri. Kalau tidak, tidak bisa dijadikan rumah. Lalu kita boleh nanti misalnya karena tidak punya fungsi untuk santri, santrinya tidak nyaman di sini, pindah ke tempat lain. Nah, bisa saja rumah ini kita sewakan uangnya untuk santri. Jadi tetap fungsinya untuk santri. Tapi kalau kita berubah menjadi yang lainnya, total tidak ada kemanfaat untuk santri, tidak perkenankan. Jadi nilainya seperti halnya digambarkan dalam fikih, kalau tikar itu diwakafkan di masjid, tidak boleh dijual. Dirubah fungsinya. Tetap jadi tikar. Kecuali tikar itu nanti memang tidak bisa dimanfaatkan, fungsinya dirubah. Dijual tikar itu, jadi kayu bakar, duitnya dikembalikan lagi. Jadi ini tanah itu atau bangunan itu, karena tidak bisa digunakan oleh santri, santri tidak nyaman, mungkin keadaannya tidak baik, suasananya tidak menarik lagi. Tapi ini bangunan tetap, nggak boleh dirubah menjadi apapun, kecuali digunakan oleh orang, dia harus membayar, dan bayarannya itu kembali kepada santri. Karena fungsinya untuk kemanfaatan santri. Ada pun masalah yang menduduki, aslinya untuk santri, tapi karena santri tidak manfaat, tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Bagaimana kalau dijual? Ini bab lain lagi, menjual wakaf itu gimana hukumnya? Sama, menjual wakaf tidak diperkenankan kecuali wakaf itu tidak bisa difungsikan sebagai yang mestinya. Seperti tikar yang diwakafkan, tidak boleh kita jual sebagai tikar. Kecuali kita jual sebagai kayu bakar, karena tikar dulu kan kayak kayu bakar dalam fikih itu. Tikar tidak boleh kita jual sebagai tikar. Ini tikar masjid kita jual. Nggak boleh. Tapi kalau tikar sudah rusak, robek-robek, patah-patah, nggak bisa jadi tikar lagi kan? Kita buang juga jangan. Tapi bisa dijual jadi kayu bakar. Nanti duitnya dikembalikan lagi. Ini adalah contohnya dalam fikih Islami, fikih-fikih kita, fikih madhab Syafi'i yang sangat luas, sudah jelas. Jadi itu. Jadi tidak boleh jadikan rumah hanya untuk dinikmati. Kecuali, dan dijual tidak bisa. Tidak bisa dijual. Kecuali memang betul-betul nanti ada masalah menjual wakaf, artinya memindah wakaf, itu ada syaratnya. Di dalam madhab Imam Syafi'i sama sekali tidak diperkenankan. Ini adalah jangan kebawa kepada pembicaraan yang berikut ini ya. Ini adalah meluas ya. Itu saja. Malah madhab Imam Syafi'i seperti ini selesai. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, boleh wakaf itu dijual jika dengan syarat-syarat diantaranya memang tidak bisa berfungsi di tempat itu, kemudian ke tempat yang lebih manfaat lagi. Kemudian itu juga atas seperti persetujuan orang yang mengetahui tentang tata letak. Jangan-jangan sekarang tidak laku, tapi nanti tambah laku, ya kan? Tidak boleh bohong di sini. Ini adalah ada syarat-syaratnya di dalam madhab Imam Abu Hanifah. Lu bahkan dulu madhab Abu Hanifah, gunakan wakaf sesungguhnya, kontrakkan atau sebagainya. Tapi yang terhormat, yang halal ya, yang bersih. Jadi, kalau memang santri tidak bisa di situ. Nggak bisa di situ. Kalau santri masih bisa di situ, diupayakan datangkan ustaz, agar datang lagi punya fungsi kayak pesantren. Karena wakaf itu luar biasa, jangan sampai kita itu apa? Na'udzubillah ya, main-main urusan wakaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu ya? Ada enggak sih? Iya, ini ada pertanyaan bisa. Bagaimana pendapat Buya tentang adanya pencekalan yang dilakukan beberapa ormas dan pejabat pemerintah daerah katanya terhadap salah satu public figure lah. yang telah melakukan mungkin tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Contohnya apa? Contohnya apa? Mungkin ya, langsung saja mungkin, transparan contoh. Kayaknya seperti artis-artis itu, Bu ya, yang seperti itu, dan tanggapannya tentang public figure tersebut yang dilakukan oleh mereka itu seperti apa? Mungkin ada sebuah kita mendengar sebuah film kotor yang beredar itu. Syariat Islam tidak memperkenankan yang demikian itu. Kita tinggal menanyakan kepada yang bersangkutan, Anda melakukan atau tidak. Kalau dia mengatakan tidak melakukan, selesai. Karena namanya film itu adalah tidak bisa menjadikan saksi. Ta'tilun nusus tidak pernah menghentikan nas-nas Al-Qur'an mengatakan harus dengan 4 saksi. Ya. 4 saksi, tanpa 4 saksi tidak bisa orang zina itu adalah. Dalam syariat Islam harus 4 saksi. Saksi yang melihat, mohon maaf dalam bahasa fikih, keluar masuknya. Jadi melihat itu baru 4 saksi. Kalau ada 2 orang melihat orang berzina, lalu berkata, saya melihat orang berzina. Berapa orang kamu yang melihat? Saya berdua saja. Dicambuk nih 2 orang ini. Kan itu aib. Sehingga, agar tidak mudah disebarkan. Sekarang dibincangkan. Akhirnya orang yang gak pernah tahu adegan itu menjadi tahu. Na'udzubillah. Ini karena yang memegang urusan ini bukan orang ahlinya. Semenjak ditutup, selesai. Jangan dibahas. Yang bersangkutan ditanya tidak, ya tidak. Oh, di ekspos sana kemari katanya dipindah dari lab, dari HP ke HP dan sebagainya. Nah, untubillah, sebab gara-gara ini luar biasa kejahatan. Kalau sudah yang bersangkutan mengatakan tidak, kita tidak boleh mengatakan harus. Apalagi dengan sebuah video, mohon maaf. Biarpun video ini benar, misalnya, secara fikih tidak bisa menjerat ini sebagai zina. Akan tapi mungkin pelanggaran hukum, kenapa kok dia menyebar, iya. Tapi tidak sampai di ekspos semacam ini. Padahal kami dengar, wallah alam disebabkan. Kalau memang seorang itu mengatakan saya tidak melakukan, selesai. Tidak harus pakai mendatangkan pakarnya dan sebagainya. Cukup. Kalau memang negara ini benar-benar untuk menghentikan, dia yang bersangkutan mengatakan tidak, cukup yang beredar ini diselesaikan. Yang menyebarkan ditangkap. Itu saja. Sekarang tidak. Wah, kemana-mana informasi semacam ini. Jadi ini harus hati-hati urusan perzinaan, urusan ini. Sehingga apa? Orang sudah semestinya berzikir kepada Allah, menuntut ilmu, ngomong yang baik, membicarakan tentang ini dan sebagainya. Akhirnya apa? Saya ingin tahu kayak apa. Kebetulan yang ngasih tahu perempuan, yang dikasih tahu laki-laki. Bangkit syahwat, mau apa? Masya Allah, musibah yang semacam ini. Karena semua yang dilakukan, apapun kalau bukan berdasarkan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu menutup aib, adalah berbahaya. Dan itu akan musibah kepada umat. Jangan ikut membicarakan urusan itu. Kami pun kadang-kadang sampai nama, siapa namanya pun kami tidak ingin menghafal nama pelakunya itu ya. Kalau memang betul kami takut ya, takut saya ikut ghibah kepada dia, saya tidak bisa minta maaf kepada dia. Karena saya tidak tahu apakah dia melakukan betul ya, kita bisa menyebut namanya. Karena kalau saya menyebut namanya si Anu begini-begini, kalau memang ternyata tidak, saya ikut-ikut ke bawah orang fasik yang menyebarkan berita ini. Gimana saya minta maaf? Saya tidak pernah ketemu dia. Lebih baik saya diam, santri, tidak boleh ngomongin. Gitu. Kalau ada yang bahas itu, dibahas yang lainnya saja. Yang jelas, gambar itu tidak baik, siapun pun melakukannya. Adapun apakah dia melakukan atau tidak, ini urusan lain. Jangan ikut mengunjung, dia melakukan begini, begini, begini. Subhanallah. Ini musibah. Sebab apa? Namanya perzinaan. Dan yang semacamnya itu, kalau sudah tidak malu orang membicarakannya, namanya zina itu sudah menjadi biasa. Dan sekarang sudah terbukti ini. Katanya anti-pornografi ya. Ternyata di mana-mana pornografi. Sekarang kiai yang membahas akannya, mana sih? Kan bisa begitu. Oh iya. Dia mengatakan haram, tapi disimpan di HP-nya, bisa saja, na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena memang selama ini tidak pernah melihat adegan semacam itu, akhirnya bisa kemana-mana. Subhanallah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin. Jadi, jangan ikut membicarakan, tutup lidah Anda membicarakan ini. Tutup lidah kita untuk membicarakan si A, si B itu. Karena membicarakannya itu adalah bisa masuk bab gadzf, merendahkan dia. Belum tentu ia melakukannya. Sampai sekarang kan belum terbukti melakukannya. Masih jika terbukti, dia kena hukuman semacam ini. Jika. Masih pakai kata jika kita ikut-ikutan. Subhanallah. Kalau ternyata tidak terbukti, alangkah banyaknya dosanya kita sebar ke sana. Si ini melakukan ini, si ini melakukan ini. Nah, memang namanya media, televisi, dan sebagainya, kalau dipegang orang-orang soleh, mungkin tidak sebanyak itu. Dan memang ada orang yang busuk, yang ingin menyebarkan sesuatu yang semacam itu, karena ada cari duit di balik korannya, cari duit di balik medianya, cari itu. Semoga Allah menjaga kita semuanya, dan jika ada orang yang telah berkecimpung dalam dunia ini dan dia tidak tahu hukumnya, semoga Allah mengampuni dosanya. Dan pelakunya, semoga Allah diberi kesadaran. Kalau memang pelakunya si dia, semoga Allah berikan kesadaran dan diampuni oleh Allah. Dan yang saat ini pernah menyaksikan gambar-gambar itu, semoga tidak malah menjadikan dia kecanduan pengin cari-cari yang lainnya. Semoga Allah menjadikan dia benci kepada kehinaan itu, lalu Allah memuliakan semuanya. Kita tidak ingin satu orang pun terhinakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa Cirebon TV yang berbahagia, semoga apa yang tadi disampaikan oleh guru kita dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk bisa membuat pemirsa yang bertanya menjadi tahu adanya. Dan kelihatannya waktu kita telah habis untuk tayangan pada malam hari ini, dan mungkin tiba saja kita pada sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan yang akan dilanjutkan dengan doa. Untuk itu kepada Bu Yahya kami persilakan. Baik, kesimpulannya adalah karena ini cerita yang panjang, mungkin bisa yang ingin memurojaah tentang apa yang kami sampaikan dari awal, yang sangat mungkin sekali akan diputar ulang juga di siang hari atau apa di stasiun yang sama, tentang keharmonisan rumah tangga, kan cerita masih panjang. Dan semoga juga dari pihak televisi bisa mengusahakan penggandaannya nanti kalau ada orang yang membutuhkannya, dari keharmonisan rumah tangga dari awal sampai akhir, karena silsilah yang panjang, karena agar manfaatnya ada. Dan mungkin setelah ini kita akan berpindah kepada topik yang lainnya. Semoga bermanfaat. Mungkin kita akan bercerita tentang bagaimana mendidik anak yang baik, ya, karena saat ini adalah rupanya banyak orang salah cara mendidik, sehingga, dan kita tidak akan mengatakan pendidik cara saya, cara kami, bukan. Bagaimana Rasulullah mengajari kita mendidik? Kita mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dipahami oleh para salafus soleh, para ulama-ulama kita semuanya, bagaimana mendidik anak-anak yang benar, cara menyekolahkan yang benar, cara berinteraksi dengan anak. Dan nanti insya Allah akan kita bagi sesuai dengan yang biasa kami sampaikan, pembagian-pembagian masa-masa mendidik anak itu. Dan inilah kemudian kesimpulannya adalah kami berharap bahwa semuanya adalah punya kiat dan punya kemauan, punya niat untuk menciptakan keindahan di dalam rumah tangga. Sebab musibahnya sangat besar. Jika di rumahnya yang seharusnya indah tidak indah, maka orang tersebut akan mencari keindahan di luar rumah. Dan itu adalah musibah sebelum di akhirat nanti. Jadikanlah istri kita adalah yang paling cantik yang kita saksikan. Seperti yang disebutkan Nabi Muhammad, kalau kita melihatnya, dia menyenangkan kita. Dan wahai para wanita, jadikan suami kita adalah orang yang paling kita banggakan. Sehingga kalau kita bertemu adalah ada nilai kebanggaan. Dan ini adalah yang perlu dibangun. Dan silsilah yang kami sampaikan adalah untuk membangun ini semuanya. Sehingga tidak ada suami merendahkan istri. Biarpun tinggi pangkatnya kayak apa, biarpun alimnya kayak apa, itu sang suami tidak akan merendahkan istri. Begitu sebaliknya, istri tidak merendahkan sang suami, biarpun misalnya sang suami adalah sudah bodoh, tidak punya ilmu, tidak punya harta, sudah begitu sakit-sakitan, istri adalah cantik, kaya raya, dia tidak akan merendahkan suami. Karena hidup dia itu bukan 60 tahun saja. Ia berharap setelah 60 tahun, ia berharap setelah kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat luas, sangat panjang, yaitu kehidupan di alam barzah dan kehidupan di akhirat nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kesimpulan yang bisa kami hadirkan, dan mari kita bersama-sama membaca doa sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahummarhamna wa la tu'adzibna, ansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tumridna, wa'akrimna wa la tuhinna, wa'atirna wa la tuhtir alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, berikan kepada kami keindahan dalam rumah tangga kami. Amin. Rumah tangga yang saling mencintai karenamu ya Allah. Amin. Rumah tangga yang kenal engkau ya Allah. Suami yang semakin hari semakin khusyuk kepadamu, istri yang semakin hari semakin mencintaimu ya Allah, sehingga hidup kami adalah hidup bersama orang-orang yang kau cintai. Anak-anak kami kenal kepadamu ya Allah, sehingga kami dan anak-anak kami, kami istri kami, kami orang tua kami adalah ahli surgamu ya Allah. Amin. Ya Allah, jauhkan kami dari perselisihan di dalam rumah tangga kami, jauhkan kami dari percekcokan di dalam rumah tangga. Amin. Kami ya Allah, kami tidak ingin susah di dalam rumah tangga kami ya Allah. Amin, ya Allah. Jadikan rumah tangga kami adalah keindahan surga sebelum kami masuk surgamu ya Allah. Dan jauhkan anak-anak kami semua, keluarga kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang kotor dan kau hinakan ya Allah. Zina yang kotor dan kau hinakan ya Allah. Jika ada di antara kami ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina ya Allah. Amin ya. Kami mohon berikan kepada mereka pengampunanmu ya Allah. Amin, ya Allah. Dan tutup aib mereka. Amin, di dunia dan di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat kau muliakan. Amin, ya. Dan berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Amin. Ya Allah, jangan biarkan terus larut dalam kehinaan zina ya Allah. Amin. Dan tutuplah mata kami dari aibnya orang lain ya Allah. Amin. Dan jauhkan kami dari mencari-cari aibnya orang lain. Amin. Ya Allah. Tutuplah mata kami dari aib guru-guru kami. Tutuplah mata kami dari aib orang tua kami. Tutuplah mata kami dari aib pasangan kami. Tutuplah mata kami dari aib orang yang bersama kami, ya Allah. Kami takut su'udan, ya Allah. Kami takut berprasangka buruk, ya Allah. Kami takut hati kami kotor, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, rumah tangga yang saling mencintai, yang saling menghormati, yang saling menghargai, yang saling mengabdi, ya Allah, yang saling membantu karenamu, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan kepada semua orang yang memudahkan urusan kami, ya Allah. Berikan kemudahan kepada orang yang memudahkan acara kami saat ini, ya Allah. Berikan kepada mereka semua adalah imbalan yang yaitu keridhaan-Mu, ya Allah, kemudahan dari-Mu, ya Allah. Muliakan semua orang yang menjadikan, muliakanlah orang-orang yang berusaha untuk memuliakan orang lain, ya Allah. Dan muliakan kami semua, ya Allah. Ya Allah, bantulah orang yang telah membantu perjuangan kami, dan berikan kepada mereka keikhlasan, ya Allah. Orang yang telah membantu perjuangan kami, dakwah kami, di tempat ini, di pesantren kami, dimanapun kami berada, pembangunan pesantren kami, perluasan tanah pesantren kami, ya Allah, berikan kepada mereka keikhlasan, ya Allah. Keikhlasan, ya Allah. Dan gantilah dengan harta yang melipat ganda yang Kau ridho, ya Allah. Jangan sampai mereka tidak ikhlas. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka, ya Allah. Siapapun yang berjuang bersama kami, ya Allah. Siapapun yang membantu perjuangan kami, ya Allah. Muliakan mereka, ya Allah. Dan jauhkan kami dari dengki, ya Allah. Jauhkan kami dari dengki. Jika ada orang berbuat jahat kepada kami, jika ada orang aniaya dan menyakiti kami, maka kami mohon ampuni dosa mereka, ya Allah. Ampuni dosa mereka, ya Allah. Mudahkan segala urusan mereka, ya Allah. Jangan sampai mereka masuk neraka gara-gara kami, ya Allah. Kami ingin orang-orang masuk surga gara-gara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridho-Mu, dan panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Dan di saat Kau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan Kau ridho pada kami, ya Allah. Dalam keadaan kami mencintai-Mu, ya Allah. Dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, ya Allah. Iman, iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Pemirsa Cirebon TV dimanapun Anda berada, demikianlah sajian pada malam hari ini. Namun sebelum kami tutup, kembali kami beritahukan bahwasanya bagi pemirsa yang ingin mendengarkan tausiah-tausiah guru kami, Buya Yahya, juga dapat mendengarkan di Radioku 107,9 FM Cirebon setiap hari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 pagi, dan juga di radio dakwah lainnya yaitu di Wadi FM di 101,6 setiap hari mulai jam 4 sampai jam 6 ya, sampai menjelang maghrib. Dan juga pemirsa dapat juga mengakses ya MP3 dakwah beliau yaitu di www.buyayaya.com.org. Demikian pemirsa, semoga sajian pada malam hari ini akan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan akhirnya kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Rasulullah.